الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأفعال وأنواعها فعل dan macam-macamnya. قال باب الأفعال باب فعل الأفعال ثلاثة فعل itu ada tiga macam madin wa mudhari'un wa amrun. Ada tiga macam bentuk fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, contoh daraba wa yadribu wa drib. Daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari', wa drib fi'il amr. Aqulu qala syarih rahimahullah taala al af'al jam'u fi'il. Al-af'al ini jamak fi'il. Wa ya salah satu aksamin. Fi'il ada tiga macam. La rabi'ala, tidak ada yang keempatnya. Ijma'an, ini ijma'. Kesepakatan bahwasanya pembagian fi'il hanya tiga, tidak ada keempatnya. Al-awwal al-madhi. Apa itu fi'il madhi? Wa wa madalla ala hadatsin waqa'a wa qata'a. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan ala hadasin, suatu perbuatan. Waqa'a, yang terjadi. Wan qata'a, dan telah terputus, telah lewat, telah terputus waktunya. Wa alamatu, tandanya. An yakbala ta' at-ta'nis. Tanda bahwasanya tanda fi'il madhi adalah menerima ta' ta'nis. Nahwu, contohnya pada fi'il qoma. Qoma ini ditambah tak ta'nis menjadi takulu fihi, kamu katakan padanya qomat hindun. Qomat hindun. Ini ada tak ta'nis setelah mim qomat. Ini menunjukkan qomat ini fi'il madhi karena bisa menerima tak ta'nis. Jadi fi'il madhi kejadian yang sudah terjadi dan sudah terputus waktunya, sudah lewat waktunya. Asani yang kedua, al-mudhari. Fi'il mudhari madalla ala hadasin, fi'il yang menunjukkan kejadian. Yakbalu hal wal istiqbal, yang kejadian tersebut bisa terjadi pada saat itu atau yang akan datang. Jadi fi'il mudhari ada dua waktu. Waktu yang terjadi saat itu dan yang akan datang. Wa'lamutuhu, tanda fi'il mudhari an yakbala lam, bisa menerima lam. Nahu, contohnya pada fi'il yakumu. Takulu fi, kamu katakan pada yakumu ditambah lam jadi apa? Lam yakum zaidun. Lam yakum zaitun. Sebelum yakum ada lam. Ini menunjukkan yakum adalah fi'il mudhari. Asalis yang ketiga, al-amru. Fi'il amr, kata perintah. Wawa madalla ala hadasin yutlafu husulu awistimraru. Fi'il yang menunjukkan suatu kejadian. Yutlafu husulu, yang dituntut agar tercapai kejadian tersebut. Awistimraru, atau dilakukan terus-menerus. Jadi fi'il amr, kata perintah, namanya perintah, bisa memerintahkan agar terjadi perintah tersebut atau agar dilaksanakan terus-menerus. Wa'alamatu, tandanya, tanda fi'il amr, an yakbala ya' al-mukhatabah, bisa menerima ya' mukhatabah. Nahwu, contohnya pada lafad kum. Takulu fihi, kamu katakan padanya umi. Jadi kumi, ini kum ini bisa menerima ya mu'an, ya al-mukhatabah, ya mu'anas al-mukhatabah. sehingga kum di sini fi'il amr. Kemudian kita lanjutkan ahkam hadil afal, hukum-hukum fi'il-fi'il ini. Qala al-mu'alif rahimah ta'ala, fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi selamanya huruf akhirnya di fathah. Maftuhul akhir, di fathah akhir fi'il tersebut. Jadi di akhir kata kerja tersebut dia harokati fathah selamanya, baik sulasi mujarrah atau sulasi mazid atau rubai, seluruhnya di fathah. Fa'ala, af'ala atau tafa'lala, seluruhnya di fathah selamanya. Wal amru majzumun abadan, fi'il amr majzumun abadan, selamanya di jazm. Amr selamanya di jazm. Wal mudhari, fi'il mudhari makana fi awwali ihda zawaidi al arba, fi'il mudhari selama, fi'il mudhari adalah apa? Kana fi awwali ihda zawaid. Fi'il mudhari itu fi'il yang di awalnya ada salah satu tambahan yang empat. Jadi pasti ada salah satu huruf tambahan. Alati yajma'uha qauluka, yang terkumpul tambah tersebut pada ucapanmu, ana itu. Hamzah nun ya ta. Jadi fi'il mudhari pasti di depannya kalau tidak ada hamzah kemungkinan ada nun atau ya atau tak. Ini fi'il mudhari pasti ada salah satu dari empat huruf ini. Wawa marfu'un abadan, fi'il mudhari ini selamanya marfu. Jadi awalnya fi'il mudhari itu marfu. Hatta yadkhula 'alai nasibun aw jazimun, sampai masuk padanya penasab. Kalau dia ada penasab berarti dia mansub. Au jazimun atau kemasukan penjazm sehingga dia jadi jazm. Pada asalnya fi'il mudhari marfu, tapi kalau kemasukan nasab jadi mansub, pemasukan penjazm jadi jazm. Qala syarih wa ta'ala, aku katakan lamantaha al-musannif, di mana penulis telah selesai min dikri anwa'il af'al, dari menyebutkan macam-macam fi'il, akhada yubayyinu hukma kulli naw'in minha. Akhada, beliau memulai menjelaskan hukum masing-masing dari jenis tersebut. Dijelaskan fi'il madi apa, fi'il amr apa, fi'il mudhari apa. Fa'amal madi, adapun fi'il madi, fahukmu, hukum fi'il madi apa? Annahu mabniyun da'iman wa abadan, dia selamanya senantiasa mabni. Fi'il madi mesti mabni. Mabni ala fa'li atau mabni ala dhommi atau mabni wa bina'u ala salasi halatin, dan binanya itu ada tiga keadaan. Jadi fi'il madi binanya ada tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama, an yubna alal fathi dohiran, dia yang keadaan pertama adalah mabni alal fathi dohiran kana al muqaddaran. Mabninya bisa nampak atau tersembunyi. Kemudian sekarang fal fathu ad-dhahir, nah fi'il madi yang mabni alal fathi cara dhahir, lau maudian, ada dua tempat. Ahaduma, salah satunya salah satu dari fi'il madhi yang mabniya dengan fathah. Idza kana sahihul akhir, jika fi'il madhi tersebut sahih akhir, huruf terakhirnya huruf sahih bukan huruf ilat. Walam yattasil bihi wawul jama'ah wala dhamir raf'in mutaharrik, dan dia tidak bersambung dengan wawu jama'ah dan tidak pula bersambung dengan dhamir marfu' yang berharokat. Paham ya? Jadi sahih akhir, misalkan jalasa. Jalasa di sini kan bukan sin, di situ bukan huruf ilat, jalasa. Walam yatasir bihi wawu jama'ah, tidak bersambung dengan wawu jama'ah. Misalkan bersambung bukan jalasa tapi apa? Jalasu. Kalau jalasu itu mabniyah apa? Ala domi. Isinya berupa dari doma. Kalau jalasa ini mabniyah ala fathih. Sehingga dia tidak bersambung dengan wawu jama'ah. Wala domir rafin mutaharik, tidak bersambung dengan domir marfu'. Contohnya kalau bersambung dengan anta, jalasa, kalau sama anta, jalasta. Nah kalau sudah bersambung dengan domir marfu', dia juga bukan mabni ala fati, tapi mabni ala sukun. Jalasta, isinya sukun, karena bersambung dengan ta. Atau jalasti, jalastum, jalastunna. Jadi kalau dia sudah bersambung dengan domir marfu' mutaharik, dia bukan mabni alal fatih. Contoh yang mabni alal fatih di sini koma. Koma ini kan tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak ada domir marfu' setelahnya. Wa akroma ini juga tidak bersambung apapun. Wastama'a, wastaufaro, seluruhnya fathah. Koma memnya fathah, akroma memnya di fathah, wastama'a ainnya fathah, wastaufaro ro'nya di fathah. Seluruhnya ini mabni alal fathi dan dohir, nampak fathahnya. Wa qawlu ta'ala, contoh pada firman Allah ta'ala, qala rajulani, qala, qala, lamnya di fathah, mabni alal fathi, qala. Qala ini fi'il madhi mabni alal fathi. Kemudian wasani yang kedua. Yang kedua mana? Kedua fi'il madhi yang dia mabni alal fathi tapi dohir, nampak. Idza kana akhiruhu wawan aw ya'an, jika dia diakhiri dengan wawu atau ya. Nahwu contoh sarwa wa badwa. Sarwa diakhiri wawu, sarwa wawunya fathah, badwa wawunya juga fathah. Rodiya iyanya fathah, syakiyah iyanya juga fathah. Jadi fi'il madhi yang diakhiri wawu atau ya, ini mabni alal fathi. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, radiyallahu anhu, rodiya iyanya ini mabni alal fathi. Rodiya fi'il madhi mabni alal fathi. Fakullu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun madin, masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'il madhi mabniyun alal fathih, mabni alal fathih, senantiasa di fathah, ad-dohir yang nampak ala akhiri, pada akhirnya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tadi kan yang dohir kan dua ya. Ya. Yang pertama kan yang sahih akhir, yang kedua diakhiri wawu sama ya. Sama ya. Ini yang kedua ini sahih akhir juga enggak? Sarwa ini. Bukan. Huruf ilat ini. Huruf ilat. Oh. Jadi ada dua tempat. Yang pertama sahih akhir. Yang kedua dia diakhiri huruf ilat, tapi huruf ilatnya wawu sama ya. Kalau diakhiri alif, nanti tidak apa, bukan dohir tapi nanti mukaddar, tersembunyi. Ada yang lain? Insyaallah. Enggak ada, kita lanjutkan. Wal fathu al muqaddar. Nih. Sekarang fi'il madhi yang dia mabni al fathi. Dia senantiasa di fathah, tapi apa? Muqaddar, disembunyikan fathah tersebut. Muqaddar lahu. Lau mau diun wahidu. Yang ini memiliki satu tempat saja. Apa? Idza kana akhiru alifan. Ini fi'il madhi yang diakhiri dengan alif. Nahwu masya wa a'ta wa stafta. Masya setelah akhirnya alif. A'ta setelahnya alif. Wa stafta diakhiri alif. Ini seluruhnya sebenarnya mabni al-fathi, tapi tidak nampak fathahnya. Wa qawlu ta'ala, contoh pada firman Allah ta'ala, ar-Rahman alal arsyis tawa. Istawa diakhiri dengan alif. Fakullu wahidin min hadhil af'al, masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'lun madin, masing-masing fi'il madi mabniyun alal fathi al-muqaddar. Dia fi'il madi mabni alal fathi, fathahnya tidak ditambahkan, jadi dia fathahnya disembunyikan. Alal alif, di atas alif. Mana min duriyah at-ta'adzur, dia tercegah, tidak ditambahkan karena adanya udur. Alif sehingga diberi udur karena alif tidak berharokat. Ini keadaan pertama, mabni dari fi'il madhi itu mabni alal fathi. Fathi bisa nampak dan bisa muqaddar. Kemudian fi'il madhi yang berikutnya, keadaan kedua, yaitu an yubna ala dhommi. Fi'il madhi dia mabniya dengan dhomma, dia senantiasa di dhomma. Bagaimana? Wadhalika idza tasala bi wawul jama'ah. Ini di saat itu dia bersambung dengan wawu jama'ah. Jadi dia mabni ala dhommi karena bersambung dengan wawu jama'ah. Nah, mau contoh qamu. Kalau tadi qoma, sekarang qamu. Karena bersama dengan wawu jama'ah. Sehingga mabni ala dhommi. Wa akramu wastama'u wastaghfaru. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, qalu la takhaf. Qalu. Lamnya di dhommah. Fakullu wahidin min hadhil afal fi'lun madin. Masing-masing fi'il ini fi'il madi mabni alal dhommi. Dia mabni senantiasa di dhommah. Kenapa? Litisalihi biwawil jama'ah. Karena dia bersambung dengan wawu jama'ah. Jadi kalau kita mengirab apa? Kamu fi'il madi mabni alal dhommi litisalihi wawu jama'ah. Biwawil jama'ah. Bawahu jama'ah domirun muttasilun fi mahali rafin fa'ilun. Bawahu jama'ah ini domir muttasil, domir yang bersambung. Fi mahali rafin, dia menempati kedudukan marfu sebagai apa? Fa'il. Jadi bawahu jama'ah di situ fungsinya fa'il, pelaku. Kedudukannya sebagai pelakunya. Nah, sekarang keadaan yang ketiga, al-halatus salisah. Keadaan yang ketiga, an yubna ala sukun. Fi'il madi mabni ala sukun. Dia senantiasa di sukun. Wadhalika idza tasala fi dhamiru raf'in mutaharrikin. Dia mabni ala sukun. Hal itu terjadi di saat bersambung dengan dhamir marfu' yang berharakat. Nahwu contoh kumtu. Tak di situ dhamir marfu mutaharrik yang berharokat. Kenapa disebut dhamir rafa? Karena dia kan sebagai apa? Fa'il ya. Dhamir marfu saja fa'il sehingga marfu. Kumtu, memnya sukun karena bersambung dengan ta. Kumta, memnya sukun. Kumti, kumna, kumna. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, kulta masya Allah. Kulta masya Allah. Kulta di situ dia bersambung dengan ta, dhamir rafa mutaharrik. Contoh yang lain, wa qulna qawlan ma'rufa. Wa qulna lamnya sukun, mabni ala sukun. Fa kullu wahidin min dhalil afal, masing-masing fi'il ini fi'lun madin, fi'il madi, mabni wa ala sukun, mabniun ala sukun. Dia binanya sukun, dia senantiasa di sukun. Litisali bidami rafi' mutaharrik. Dia akan bersambung dengan domir rafa mutaharrik, domir rafa yang berharokat, yang diharokat. Wata auna aunun, ini tak pada kumtu, tak di doma, tak di fatah, tak di kasrah, atau na, na panjang, atau nun, ini domir mutasil, domir yang bersambung mabniyun ala domi. Dia mabni ala domi, mana kumtu, tanya di doma. Awil fathi, mana kumta. Awil kasri, pada kumti, taknya di kasrah. Awis sukun, sukun mana, pada kumna. Disitu nonnya kan ada alif, alif kan sukun. Fi mahali rafin fa'ilun, sebagai dia menempati rafa sebagai fa'il. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjutkan tanbih, perhatian yang perlu diperhatikan. Qadiyakulu qa'il, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, adomirna fikumna sakin walaisa bimutaharik. Nih, na pada kumna, domir nahnu, kumna kami berdiri. Ini sukun, alifnya kan sukun. Walaisa bimutaharik, dia bukan berharokat. Dia na akhirahu alif waya sakinah, karena di akhir pada na ini alif dan dia sukun. Wal jawab an hada an nakul, jawaban tentang ini, tentang ucapan ini, pendapat ini, kita katakan inna qaulahu mutaharrik, sesungguhnya ucapan mereka mutaharrik. Yashmalu al mutaharrik binafsi kata hikumta atau kumtu atau kumti. Jadi lafad mutaharrik itu mencakup berharokat, harokat itu sendiri seperti tak, ini benar-benar berharokat. Wal mutaharrik biba'dihi al muttasil bil fi'il, dan mencakup pula apa? Mutaharrik yang sebagiannya yang bersambung dengan fi'il seperti na. Na di sini kan yang berharokat mana? Nunnya. Nunnya berharokat walaupun alifnya sukun. Sehingga dia tetap dikatakan mutaharrik. Kum fi kumna pada fi'il kumna. Li'annal harfa al-muttasil bil fi'il minhu mutaharrik. Karena huruf yang bersambung dengan fi'il di situ mutaharrik. Nunnya dia berharokat. Wa hasilul jawab, pada intinya jawabannya adalah annal murad bil mutaharrik fina, bahwasanya yang dimaukan, yang diinginkan berharakat pada na adalah annun wahdaha, nun itu sendiri, duna domir bitamamihi, bukan domir secara utuh. Kalau domir utuh kan na, nun plus alif di situ, na. Tapi maksudnya yang berharakan mana? Nonnya, bukan alifnya. Bukan ketika bersambung dengan alif. Kalau pada na ada alifnya, itu ya memang diakhiri sukun. Tapi yang dimaksud bukan taharik, pada nonnya saja. Jelaskan dari tasrifan itu ya, iya. Yang fa'ala fa'ala fa'alu itu. Iya. Makanya memang seperti itu bersambung, ada kaitan antara sorob sama nahu. Makanya kita meninggalkan salah satu tidak bisa, karena bahasa Arab terdiri dari itu, nahu sama sorob. Sekarang kita membahas wa amal amru, adapun fi'il amr. Sama mana fi'il amr ini? Coba fi'il amr dulu ya. Benernya di belakang kan? Ya. Wa amal amru, adapun fi'il amr. Fa'ukmu annahu mabniyun aidan da'iman wa abadan. Hukum fi'il amr, dia mabni juga selama-lamanya dan seterusnya. Wa bina'u ala arba halatin, di binanya mabniyah empat keadaan. Kalau tadi fi'il madhi ada tiga keadaan, fi'il amr ada empat. Al halatul ula, keadaan yang pertama. An yubna ala sukun wa dhalika fi maudi'ain, dia mabninya mabni ala sukun, senantiasa di sukun. Hal tersebut pada dua tempat. Jadi dia di sukun pada dua tempat. Al awal yang pertama, idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bi syai'un. Jika fi'il amr tersebut sahih akhir, huruf akhirnya sahih, wa lam yattasil bi syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengan ya ukhotobah, tidak bersambung dengan na. Nah, contoh kum wa akrim wa stami wa stafir, seluruhnya di sukun. Kum memnya sukun, akrim mem sukun, wa stami ain sukun, wa stafir rohnya di sukun. Wa qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, kul lil mu'minin, kul lamnya di sukun. Asani, ini tempat yang kedua yang di sukun. Idza tasolat bi nunul inas, jika dia bersambung dengan nun inas, nun yang menunjukkan fi'il tersebut wanita, jamak ya, pelakunya jamak perempuan, kumpulan wanita. Nahwu kumna wa akrimna wastami'na wastaghfirna, kumna wa akrimna wastami'na wastaghfirna. Wa qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa qulna qawlan ma'rufa, wa qulna ini fi'il amr. Fa kullu wahidin min hadhil afal fi'lu amrin, masing-masing fi'il ini fi'il amr. Mabniyun ala sukun, dia mabni ala sukun, ad-dhahir ala akhirin, sukunnya nampak pada akhirnya. Wa nunul inas, domir muttasil nun inas, nun di akhirnya, kumna, akromna, akrimna. Ini di situ nun di akhir itu nun inas, domir muttasil, domir yang bersambung. Mabniyun ala fathi, dia selanjutnya di fathah. Fi mahali rafin fa'ilun, dia menempati rafa sebagai fa'il. Kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Fi'il amr, keadaan kedua. An yubna ala hadf, ala hadfi harfil illah. Kalau tadi di sukun ada dua tempat, sekarang mabniyah dengan dibuang huruf ilatnya. Wa dzalika idza kana mu'talal akhir, jika fi'il amr tersebut mu'tal akhir, huruf fi'il yang diakhiri huruf ilat. Nahwu ikhsha, uhzu, warmi. Ikhsha, uhzu, warmi. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, fatawalla anhum. Contoh yang lain, wa'fu anna. Contoh lain yang wattaqillah. Kemudian fakulu wahid min hadzal afal, masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'lu amrin, fi'il amr, masing-masingnya kata perintah. Mabniyun ala hadfi harfil illah, dia mabninya dengan dibuang huruf ilatnya. Wawal alif, ya dibuang alif pada apa? Ikhsah wa tawalla. Jadi setelah shin ada alif, setelah lam ada alif. Ini alif-alifnya dibuang karena dia sebagai fi'il amr. Wal fatha qabla dalilun alaiha, fatha sebelum alif itu menunjukkan yang dibuang adalah alif. Ihsha, sinnya di fatha. Wa tawalla, lamnya di fatha. Ini menunjukkan yang dibuang adalah alif. Wal wawu, huruf yang dibuang wawu pada uhzu, wa'fu. Uhzu sama u'fu. Setelah zai ada wawu, setelah fa ada wawu asalnya. Ini karena amar sehingga dibuang. Wa dhamma qabla dalilun alayya, dhamma sebelumnya itu menunjukkan bahwasanya ini dibuang adalah wawu. Wal ya'u min irmi wattaqi, ya pada fi'il amr irmi wattaqi. Wal kasrah qabla dalilun alayya, kasrah yang sebelumnya itu menunjukkan yang dibuang adalah ya. Sampai sini dulu. Ya malah tambah terus. Allah taala a'lam bissawab. Allahumma rabbana la ilaha illa anta.